Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat tentang adab muallim Al-Quran wa muta'allimihi. Adab-adab bagi guru yang mengajarkan Al-Quran dan adab-adab bagi murid yang sedang belajar Al-Quran. Yakni adab-adab bagi guru dan juga para penuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir, masih pada pembahasan pasal yang ke-20 ya, dari bab yang keempat ini. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa yata'awwala li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad ta'wilatin sahihatin ta'wilatin sahihatan fama ya'jazu an dhalik illa qalilut tawfiq aw 'adimuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masih menjelaskan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu yang sedang belajar Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yata'awwala li aqwalihi wa af'alihi allati zahiruha al-fasad. Seorang talib dia mentakwil ucapan dan perbuatan gurunya yang kelihatannya fasad, kelihatannya menyelisihi al-haq. Ta'wilatin sahihatan, mentakwilnya dengan takwil-takwil yang sahih. Mungkin beliau lupa, mungkin ini dan itu. Mentakwilnya dengan takwil-takwil yang sahih. Dan ini adab yang penting untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu terhadap gurunya. Ketika guru mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu perbuatan yang zahirnya, kelihatannya tidak benar, maka seorang talib ketika melihat ini, dia mentakwilnya dengan takwil-takwil yang benar, yakni berhusnudzon terlebih dahulu, berbaik sangka terlebih dahulu. Nah, mungkin beliau lupa atau bahkan mungkin ada pendapat yang lain yang dipegangi oleh guru tersebut sehingga dia melakukan hal tersebut, atau takwil-takwil yang lain. fama ya'jazu an dzalika illa qalilu tawfiq aw adimuh. Yang tidak sanggup melakukan ini, ya, berbaik sangka kepada gurunya ketika melihat hal-hal yang zahirnya tidak benar, ya, tidak sanggup melakukan hal-hal seperti ini, ya, yang tidak sanggup melakukan hal-hal seperti ini hanyalah orang yang qalilut taufiq, orang yang sedikit taufik dalam dirinya, aw adimuh, atau bahkan tidak ada taufik dalam dirinya. Orang yang tidak ada taufik dalam dirinya atau sedikit taufik dalam dirinya, bisa jadi ketika melihat hal-hal yang zahirnya tidak benar pada ucapan atau perbuatan gurunya, bisa jadi dia menggunakan kesempatan hal tersebut untuk menjatuhkan gurunya. Apalagi ada perselisihan. Antara dia dengan gurunya. Ya. Nah, ini berbahaya yang seperti ini. Ya. Yang tidak sanggup melakukan hal ini, yaitu mentakwil ucapan dan perbuatan gurunya yang kelihatannya tidak benar dengan takwil-takwil yang sahih, ya, hanyalah seorang yang qalilu taufik au adimu, orang yang sedikit taufik dalam dirinya atau bahkan tidak ada taufik dalam dirinya. Maka hendaknya yang dilakukan oleh penuntut ilmu ketika menghadapi hal seperti ini adalah berhusnudzon, berbaik sangka. Sebagaimana seorang talib dia berbaik sangka kepada sesama talib yang lain. Ya, maka apalagi terhadap gurunya, ya, atau orang tuanya. Ya. Nah, lebih ditekankan lagi untuk dia berbaik sangka kepadanya. Dan ini merupakan hal yang baik. Ketika seseorang mencarikan uzur-uzur yang sahih untuk seorang guru atau seorang yang memiliki keutamaan atau seorang yang menjadi panutan. Seorang mencarikan uzur-uzur yang sahih untuknya. Asyahid di sini bahwasannya seyogianya bagi penuntut ilmu dia bersikap lembut terhadap gurunya atau syekhnya, sehingga ketika melihat hal-hal yang menurut dia tidak bagus pada diri syekhnya atau pada ucapannya atau perbuatannya, maka hendaklah dia menanyakan kepadanya. Dengan pertanyaan istirsyad, pertanyaan yang tujuannya meminta bimbingan. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh muallif juga, oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Disebutkan dalam ta'liq di sini, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "I'lam annahu yustahabbu lit-tabi'i idza ra'a min syaikhihi wa ghairihi mimman yuqtada bihi syai'an fi dhahirihi mukhalafatun lil ma'ruf" an yas'alahu anhu bi niyatil istirsyad. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar, ketahuilah bahwa disukai bagi seorang pengikut, ya, atau seorang talib apabila dia melihat dari gurunya atau selainnya dari orang-orang yang menjadi teladan, orang-orang yang diteladani, apabila dia melihat darinya sesuatu yang zahirnya menyelisihi kebaikan, maka hendaklah dia bertanya kepada gurunya tersebut atau orang yang menjadi panutan tersebut, biniyatil istirsyad, dengan pertanyaan yang tujuannya istirsyad, meminta bimbingan. Fa in kana qad fa'alahu nasiyan tadarakahu. Apabila gurunya ternyata melakukan hal tersebut karena lupa, ya, maka dia akan memperbaikinya. Wa in kana fa'alahu amidan wa huwa sahihun fi nafsil amr bayyana lahu. Dan apabila ternyata apa yang dilakukan gurunya ini sengaja dan hal itu sahih, apa yang dilakukan adalah hal yang sahih, hal yang benar, maka bayyana lahu, maka dia menjelaskan tentang apa yang telah dilakukannya tersebut. Kemudian di sini juga dicontohkan tentang kisah Usama bin Zaid yang bertanya atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah ya Rasulullah." Ini salat ya Rasulullah. Ini waktunya salat ya Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari Arafah setelah wukuf di Arafah, beliau beranjak. Kemudian sampai di suatu tempat beliau singgah, kemudian beliau buang hajat dan berwudu. Kemudian Usama bin Zaid mengatakan, "As-shalah ya Rasulullah." "Mau salat ya Rasulullah?" Karena sudah datang atau sudah masuk waktu sholat maghrib. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-shalatu amamak." Salat di depanmu itu nanti di Muzdalifah, ya. Nah, di jama' antara maghrib dengan isya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala juga menyebutkan, "Innama qala Usama dzalik li'annahu dhanna anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasiya shalatal maghrib wa kana qad dakhala waqtuha qurba khurujih." Usama mengucapkan ucapan tadi karena beliau menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa salat maghrib. Kata Usama bin Zaid, "Salat ya Rasulullah, ini sudah maghrib." Beliau mengucapkan ucapan ini karena menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa salat maghrib. Padahal tidak, sengaja. Sengaja kenapa? Karena mau dijamak, takhir salat maghrib dengan isya. Dan demikian yang sunnah, ya. Bagi orang yang melakukan haji setelah wukuf di Arafah, nah, setelah matahari tenggelam dia beranjak menuju Muzdalifah. Yang kemudian sholat maghribnya dan isyanya di Muzdalifah. Juga dicontohkan di sini tentang kisah Buraidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Mekah, beliau melakukan beberapa sholat dengan sekali wudu. Sekali wudu itu untuk beberapa sholat. Maka Umar berkata, "Laqad sana'ta al-yawma syai'an lam takun tasna'uhu." Yani beliau mengucapkan ucapan ini untuk meminta bimbingan. "Ya Rasulullah, engkau telah melakukan sesuatu pada hari ini, sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan, yaitu sholat dengan beberapa kali sholat dengan sekali wudu." Karena biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wudu setiap kali sholat, ya, wudu setiap kali sholat. Nah, mau sholat maghrib berwudu, mau sholat isya berwudu. Ya. Demikian pula ketika sholat duhur asar, mau sholat duhur berwudu, mau sholat asar berwudu. Intinya setiap kali sholat berwudu. Adapun pada hari penaklukan kota Mekah, beliau melaksanakan beberapa sholat wajib dengan sekali wudu. Maka ini hal yang aneh, ya. Nah, dalam pandangan para sahabat, khususnya Umar di sini, sehingga beliau bertanya dan mengatakan, sungguh engkau telah melakukan pada hari ini sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Ya. Umar pengen mengklarifikasi, ya. Khawatirnya Nabi lupa atau yang semisalnya. Maka Nabi SAW menjawab, amdan sona'tuhu ya Umar. Aku melakukan ini sengaja wahai Umar. Ya. Nah, berarti yang beliau lakukan benar. Ya. Beliau melakukan sengaja dan yang beliau lakukan benar sehingga beliau menjelaskan. Kemudian kita lanjutkan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa idza jafahu syaikh ibtada'a huwa bil i'tizar ila syaikh. Dan apabila syekhnya bersikap kasar kepadanya, ya, atau diartikan tegas, ya, maka hendaklah dia yang bersegera untuk meminta maaf kepada syekh. Wa adhara anna adh-dhanba lahu wal 'ataba 'alayh, dan hendaklah dia menampakkan bahwa dia yang salah. Fadzalika anfa' lahu fil akhirati wad dunya, yang demikian itu lebih bermanfaat bagi dia, bagi seorang talib, ya, di dunia dan di akhirat. Wa anqa li qalbi syaikhihi lahu, dan akan lebih menjernihkan hati syekhnya untuknya. Karena biasanya seorang guru dia marah atau keras atau tegas atau mungkin bahkan bisa dibilang kasar, ya, bisa jadi karena ada kesalahan pada diri seorang talib, ya, yang kalau talib tidak salah, ya, maka tidak akan ada hal seperti ini. Nah, maka ketika syekh bersikap keras atau tegas, ya, maka hendaklah seorang talib dia yang segera dan mendahului untuk meminta maaf kepada syekhnya, ya, dan menampakkan bahwa dialah yang salah. Ya. Ini lebih bermanfaat bagi seorang talib, ya, sehingga dia akan tetap duduk di hadapan gurunya dengan tenang ketika mengambil ilmu dari gurunya tersebut. Sehingga ilmunya menjadi berkah. Ya. Mungkin saja seorang talib menemukan guru yang mungkin memiliki sifat-sifat seperti ini. Ya. Atau perangai seperti ini. Ya. Namun, hendaknya seorang talib bersabar. Ya. Bersabar menghadapi hal yang seperti ini. Karena dia sedang menuntut ilmu. Waqad qalu, dan para ulama mereka mengatakan, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umrahu fi anayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izil akhirati wad dunya. Mereka mengatakan, Barang siapa yang tidak bersabar ala dhullit ta'allum, tidak bersabar di atas hinanya belajar, baqiya umrahu fi amayatil jahalah, maka dia akan hidup sepanjang umurnya dalam keadaan bodoh. Dia akan hidup sepanjang umurnya dalam kebodohan. Kalau orang gak sabar dengan dhullit ta'allum, hinanya belajar, baqiya umrahu fi amayatil jahalah, dia akan hidup sepanjang umurnya dalam kebodohan. Baru dimarahi sedikit sama gurunya, kecewa, meninggalkan guru tersebut. Padahal dia sedang butuh untuk mendapatkan ilmu. Nah, guru apa ini? Seperti ini, suka marah-marah misalnya, atau yang semisalnya. Sehingga dia pun enggan belajar, yang pada akhirnya apa? Sepanjang umurnya fi amayatil jahala, dalam kebodohan. Nah, wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya, dan barang siapa yang sabar di atas dhullit ta'allum, hinanya dan kerasnya belajar, maka urusannya akan menjadi mulia dia di akhirat dan di dunia. Urusannya dia akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Ucapan ini juga semakna dengan ucapan man lam yahtamil dhullat ta'lim sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Barang siapa yang tidak sabar dengan rendahnya belajar, karena orang yang belajar harus merendah, harus sabar dengan apa yang dia hadapi dengan gurunya. Barang siapa yang tidak sabar dengan beratnya dan kerasnya belajar sesaat, maka dia akan hidup selama-lamanya fi dhullil jahli, dalam hinanya kebodohan. Wa minhu, kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa minhul atharul masyhuru an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, juga tentang hal ini ada asar yang masyhur dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau pernah mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluban, aku merendahkan diri sebagai seorang talib, fa'azaztu matluban, maka aku pun menjadi mulia sebagai orang yang matlub, seorang yang dicari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau biasa mendatangi para sahabat ke rumah-rumahnya, untuk bertanya tentang hadis atau bertanya tentang ilmu. Ketika masa mudanya beliau melakukan hal ini, sampai pernah ke rumah seorang sahabat, kemudian didapati rumahnya tertutup sedang istirahat, maka beliau pun tidur di depan pintu rumah sahabat tersebut, yang kemudian debu-debu naam mengenai beliau. Kemudian sahabat yang didatangi tersebut ketika keluar dari rumah kaget, Mengapa enggak nyuruh naam saya untuk datang ke rumahmu saja? Au bil makna. Intinya kenapa enggak disuruh datang ke rumah saja? Kenapa harus datang ke sini? Maka kata beliau, ya saya yang butuh. Saya yang butuh ilmu. Maka saya yang datang ke sini. Sehingga beliau mengatakan, dzalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku merendahkan diri sebagai seorang talib, maka aku pun menjadi mulia sebagai seorang yang dicari. Masa mudanya beliau bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, kemudian setelah itu ketika dewasanya beliau menjadi ulama, seorang yang dicari oleh para penuntut ilmu, oleh para ahlul hadis. Maka seorang talib harus bersabar ketika dia menuntut ilmu. Bersabar dengan keadaan dan kondisi yang tidak seenak di rumah, ya. Bersabar dengan keadaan mungkin makanan, minuman yang seadanya, tempat yang seadanya, ya. Bahkan bersabar dengan perangai-perangai teman-temannya yang bermacam-macam perangainya, ya. Bersabar dengan sikap-sikap gurunya, ya. Dan seterusnya. Nah, selesai dari pasal yang ke-20, ya, pasal yang ke-20, ya. Nah, setelahnya masuk pada pasal yang ke-21. Tinggal dua pasal lagi selesai dari bab yang ke-4. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.